saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi mahkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Saudaraku seiman rahimakumullah, setiap kita tentu merindukan untuk menggapai kesuksesan di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tetapi kenyataan menunjukkan tidak semua kita memiliki ukuran yang sama kapan seseorang dianggap sukses atau bahkan seseorang dianggap gagal. Seringkali orang mengukur kesuksesan seiring dengan bertambahnya harta kekayaan. Seringkali orang mengukur kesuksesan seiring dengan naiknya pangkat dan jabatan. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengangkat satu kriteria tentang sukses yang Allah sebutkan di dalam kitab suci-Nya. Pada ayat 185 dari surah Ali Imran, pada potongan ayat ini Allah menyebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa orang yang dihindarkan oleh Allah dari jilatan api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, maka itulah kemenangan. Faqad faz, maka itulah kesuksesan. Berdasarkan ayat ini, sukses manakala dengan apa yang Allah berikan kepada kita, manakala dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Apakah itu berupa naiknya pangkat dan jabatan? Apakah itu berupa bertambahnya harta kekayaan? Bahkan musibah sekalipun. Manakala dengan semua itu, lebih berpeluang kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan oleh Allah kita dari jilatan api neraka, maka itulah sukses. Sebaliknya, apabila dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, justru dengan itu, kita lebih berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dijauhkan oleh Allah kita dari kenikmatan surga, itulah kegagalan. Definisi ini amat sangat adil. Karena realita menunjukkan dan Allah pun telah menetapkan bahwa hidup ini ujian. Allah tegaskan di dalam ayat 2 dari surah Al-Muluk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat Allah yang khalaqa, telah menciptakan al-mauta mati, wal hayata dan hidup. Mati dan hidup itu diciptakan oleh Allah liyabluwakum, untuk menguji kita, untuk menguji kalian. hidup ini adalah ujian. Dan Allah tegaskan di dalam suratul Anbiya bahwa ujian itu hadir dalam dua bentuk. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada ujian yang kita rasakan enak. Ada ujian yang kita rasakan tidak enak. Bertambahnya harta adalah ujian yang kita rasakan enak dan kita merindukan kehadirannya. Berkurangnya harta adalah ujian yang kita rasakan tidak enak dan biasanya kita tidak merindukan kehadirannya. Sehat adalah ujian yang kita rasakan enak. Semua orang merindukan untuk sehat. Sakit adalah ujian yang kita rasakan tidak enak. Dan hampir semua kita tidak merindukan untuk sakit. Tetapi yang pasti, dua-duanya adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dua-duanya adalah ujian, maka peluang untuk sukses tentu ada pada dua-duanya. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang hartanya bertambah, itu sukses. Bagi orang yang hartanya berkurang, ada peluang sukses, ada peluang gagal. Bagi mereka yang pangkat dan jabatannya naik, ada peluang untuk sukses seiring dengan naiknya pangkat dan jabatan. Tapi juga ada peluang gagal bagi orang yang naik pangkat dan jabatannya. Begitu pula ketika orang sedang di PHK. Maka oleh karena itu, saudaraku seiman, bagi kita yang paling penting bukan meratapi terhadap apa yang terjadi. Bukan meratapi terhadap apa yang telah Allah gariskan untuk kita. Tetapi justru kita harus berpikir ke depan bagaimana dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Allah takdirkan untuk kita, kita keluar menjadi orang-orang yang sukses di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Mungkin baik kalau kita coba untuk melihat sejenak sejarah perjalanan manusia, bahkan sejarah perjalanan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman adalah orang yang kaya raya. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah orang yang berada pada puncak kekuasaan. Tapi kalau diajukan pertanyaan kepada kita, Nabi Sulaiman termasuk orang yang gagalkah dalam menjalani hidup? Atau Nabi Sulaiman termasuk orang yang sukses dalam menjalani hidup seiring dengan melimpahnya harta dan tingginya pangkat dan jabatan yang ia sandang? Saya yakin, saudaraku seiman akan sepakat menjawab bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang sukses dalam menjalani hidup ini seiring dengan melimpahnya harta maupun tingginya pangkat dan jabatan yang ia sandang. Tapi apakah tingginya pangkat dan jabatan atau bahkan melimpahnya harta kekayaan dengan sendirinya menjadikan orang itu sukses? Sejarah telah membuktikan sosok Qarun. Qarun adalah orang yang kaya raya, melimpah harta kekayaan yang ada padanya. Tetapi Qarun adalah orang yang gagal di dalam menjalani hidup ini. Di sisi yang lain, kita bisa menyaksikan bagaimana kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Allah Ayyub alaihi salam adalah orang yang berada dalam ujian berat, sakit bertahun-tahun, bahkan ditinggal pergi oleh istri tercintanya. Tetapi kalau diajukan pertanyaan kepada kita, apakah Nabi Ayyub termasuk orang yang gagal dalam menjalani hidup? Ataukah Nabi Ayyub termasuk orang yang sukses dalam menjalani hidup? Saya yakin keimanan saudara kita seiman akan memberikan jawaban dengan tegas. Nabi Ayyub adalah orang yang sukses di dalam menjalani hidup ini. Itu mungkin kisah terlalu jauh dari kehidupan kita. Tengoklah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Manusia-manusia terbaik yang membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Ada sahabat Utsman ibnu Affan, orang yang kaya raya, bahkan menjadi khalifah. Ada Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, menjadi kibarul ula, kibarul sahabat. Tapi kalau ditanya kepada kita, Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah termasuk orang yang sukses di dalam menjalani hidup, walaupun atau di tengah harta kekayaan yang melimpah ruah yang dimilikinya, maupun di tengah kekuasaan yang ia sandang sebagai khalifah. Tetapi di sisi yang lain juga kita bisa menyaksikan Bilal bin Rabah, orang miskin, bahkan tidak cukup tampan pula fisiknya. Tapi kalau diajukan pertanyaan, Bilal bin Rabah adalah termasuk orang yang sukses dalam menjalani hidup. Sebuah pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa harus kita katakan Nabi Sulaiman adalah orang yang sukses, Qarun adalah orang yang gagal, Fir'aun kita katakan orang yang gagal, Nabi Ayub kita katakan orang yang sukses, sahabat Utsman bin Affan adalah orang yang sukses, Bilal bin Rabah adalah orang yang sukses? Jawabnya adalah satu, kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada ayat 185 dari surah Ali Imran. Karena semua apa yang ada pada Nabi Sulaiman, semua apa yang ada pada Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Bilal bin Rabah, dengan semua yang ada, hartakah dia, ilmukah dia, kesehatankah dia, sakitkah dia, semuanya ternyata menjadikan mereka berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sementara mengapa Qarun harus kita katakan gagal, Fir'aun harus kita katakan gagal? Karena dengan harta yang melimpah yang dimiliki oleh Qarun, dengan kekuasaan yang mapan yang dimiliki oleh Fir'aun, ternyata kekuasaan dan harta yang dimilikinya bukan menghantarkan keduanya menuju kepada gerbang surga, tapi justru dengan kekuasaan dan hartanya mengantarkan dia masuk ke jurang api neraka. Maka oleh karena itu, pemirsa yang beriman, inilah kriteria sukses, inilah kriteria gagal. Di tengah zaman yang serba materialistik, di tengah faham materialisme merebak di mana-mana, kita kaum muslimin, kita orang yang beriman, harus kembali kepada kitab suci Al-Quran. Memahami sukses, memahami gagal, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang Allah hindarkan kita dari jilatan api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga, itulah sukses, itulah kemenangan. Pertanyaan mendasar yang kemudian tentu muncul adalah, bagaimana agar supaya saya, agar supaya kita semuanya bisa keluar menjadi orang-orang yang sukses dalam menjalani kehidupan ini? Pertanyaan ini akan terjawab dengan apa yang diarahkan oleh seorang ulama senior, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang cukup dikenal dalam dunia Islam, cukup diterima oleh masyarakat muslim di negeri ini, dalam organisasi maupun di tengah perbedaan kaum muslimin di negeri ini. Beliau menyebutkan bahwa kesuksesan seseorang sangat tergantung pada dua hal. Pertama, bagaimana seseorang memandang, memiliki persepsi terhadap apa yang terjadi. Bagaimana persepsi orang terhadap sakit? Bagaimana persepsi orang terhadap sehat? Bagaimana pandangan orang, pandangan kita terhadap harta? Bagaimana persepsi kita terhadap harta? bagaimana pandangan kita terhadap kekurangan harta yang Allah takdirkan untuk kita. Kemudian yang kedua, tergantung kepada bagaimana kita memanfaatkan, membelanjakan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bertambahnya mobil di rumah kita belum tentu mengantarkan kita kepada kesuksesan. Sangat tergantung dengan sebuah pertanyaan. Mobil itu dibelanjakan, dimanfaatkan untuk apa? Terpilihnya kita menjadi gubernur tidak dengan sendirinya. Kemudian kita akan keluar menjadi orang yang sukses. Sangat tergantung bagaimana pandangan orang tersebut terhadap jabatan gubernur yang disandangnya, dan juga bagaimana dia kemudian memanfaatkan jabatan gubernurnya di jalan yang diridhoi oleh Allah kah, atau di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, saudaraku seiman, ada peluang sukses di saat kita terkena musibah. Ada peluang sukses di saat kita sehat. Ada peluang sukses di saat kita kaya raya. Ada peluang sukses di saat kita jatuh miskin. Semuanya tergantung dan terpulang kepada kita masing-masing. Bagaimana kemudian kita mensikapi, kita memiliki pandangan, dan sekaligus menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Akankah itu di jalan Allah atau tidak? Tidak mungkin, tidak cukup waktu bila kemudian kita harus memberikan jawaban bagaimana kiat sukses saat musibah datang. Bagaimana kiat sukses saat nikmat datang. Dua tema ini akan kita bicarakan pada episode yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.